Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan diberikan pendalilan, catatan dan penjelasan singkat oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, kita telah bacakan dua pertemuan terkait dengan babun najasat, bab perkara-perkara yang najis. Yang pertama tentunya adalah baul, yaitu kencing. Yang kedua ghaid, sesuatu yang keluar ketika buang air besar. Yang ketiga adalah ad-dam wal qaih. Dam tentunya darah, qaih adalah nanah. Yang keempat adalah al-qai, yaitu sesuatu yang keluar dari lambung melalui mulut, atau biasa kita sebut dengan muntah, ya, muntah. Yang kelima adalah al-khamru wan-nabidhu wa kullu muskirin ma'i'in. Yang kelima adalah khamar, nabidh, dan semua jenis minuman yang memabukkan. Itu dihukumi najis di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang selanjutnya adalah al-kalbu wal-khinzir, yaitu anjing dan babi. Ini najis. Atau yang dilahirkan dari salah satu dari hewan ini atau dari keduanya. Yang keberapa ini? Ketujuh, ya. Yang kedelapan adalah al-wadiyu wal-madhyu, yaitu wadi, air yang keluar setelah biasanya laki-laki buang air kecil, lalu setelahnya keluar air yang bening, ya, setelah buang air kecil, itu najis. Sudah kita jelaskan tentunya argumentasinya di pertemuan yang lalu. Begitupun madhiyu atau madhi, ini pun najis, ya. Hadisnya masih ingat tentunya, hadis Ali radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Ali berkata, aku orang yang mudah keluar air madzi, dan aku malu menanyakan perkara ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku perintahkan Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bertanya kepada Rasul. Maka Rasulullah berkata, tawadda, kalau engkau keluar air madzi, berwudu dan cuci bagian kemaluanmu yang terkena air mazi. Itu sudah kita bahas. Begitupun yang kesembilan, ya, ma la yu'kal lahmuhu idza dzubiha wal maitah. Di antara sesuatu yang najis adalah semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya alias haram apabila dia mati atau disembelih. Jadi hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, contohnya adalah keledai. Keledai kan dalam Islam haram. Maka keledai, baik keledai ini bangkai, artinya dia mati, atau keledai ini disembelih, statusnya sama. Statusnya adalah haram, ya, tidak boleh, dan dia najis. Dia najis, baik disembelih ataupun apalagi tidak disembelih. Kecuali tentunya ada dua bangkai yang dihalalkan. Yang pertama adalah as-samak, yaitu ikan. Yang kedua adalah al-jarad. Hadisnya sudah kita sampaikan, uhillat lana maitatan. dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai, yaitu samak, ikan, wal jarad, artinya adalah belalang. Dan dikecualikan dari apa namanya bangkai yang tidak najis adalah manusia. Manusia seandainya meninggal maka dia suci. Dalilnya sangat banyak sekali, sudah kita apa namanya sampaikan di pertemuan yang lalu. Di pertemuan hari ini kita coba lanjutkan ma'asyiral muslimin membaca perkataan dari al-imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan juga kita coba membaca penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata muallif, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, walabanu ma la yu'kalu lahmuhu ghairal adami. Begitupun di antara perkara yang najis adalah labanu ma la yu'kalu lahmuhu, susu ya, laban dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Tadi kita sudah contohkan misalnya keledai, ya, betinanya keledai apa atan, ya, atan. Seandainya betina keledai misalnya diperas susunya, maka itu haram, ya. Labanu ma la yukalu lahmuhu, yaitu susu dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Contohnya keledai dan hewan-hewan yang lain yang diharamkan oleh syariat. Ghairul adami, kecuali yang berasal dari anak Adam. Artinya anak Adam, manusia tidak boleh dimakan dagingnya, tetapi susunya adalah sesuatu yang suci dan halal. Ini pengecualiannya, ya. Jadi hukum asalnya hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan maka susunya haram, kecuali manusia. Ya, dalilnya tentunya sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dialah yang menciptakan rupa kalian dan menyempurnakannya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dan sudah kita bacakan hadis-hadis yang banyak sekali, ya, bahwasannya Nabi Muhammad menyolatkan sahabatnya di masjid. Ini menunjukkan jasad seorang muslim tidak najis. Begitupun Rasulullah dalam hadis Aisyah pernah mencium Uthman ibni Maz'un padahal beliau sudah meninggal, dan itu menunjukkan bahwa muslim tidak najis. Begitupun hadis Abu Hurairah, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Abu Hurairah dalam satu kondisi bertemu dengan Nabi, lalu beliau menghindar. Lalu ditanya oleh Nabi, kenapa engkau menghindar dariku tadi? Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, aku tidak mau menyentuh dirimu dalam kondisi aku junub. Maka Rasulullah berkata, subhanallah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya muslim itu tidak najis. Di sini ma'asyiral muslimin, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, labanun ma la yu'kalu lahmuhu, susu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, kalhimar wa nahwihi. Ya, contohnya adalah keledai yang sejenis dengannya. Li'annahu yastahilu fi batinihi kaddam. Karena memang susu dia menyatu di dalam perut hewan tersebut, dan di dalam perut hewan tersebut ada daging, ada darah dan lain sebagainya. Sedangkan hewan tersebut yang haram dimakan najis. Ya, oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, susu yang berasal dari hewan yang haram dimakan adalah najis. Wa amma labanun ma yu'kalu lahmuhu fahuwa tahir. Adapun susu yang diperas atau diperah dari hewan-hewan yang halal dimakan seperti kambing, unta, sapi, tahir, itu suci. Artinya bersih, suci, tidak najis dan boleh diminum. Li'anna Allah Ta'ala imtanna bihi 'alan nas. Karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Allah berikan kenikmatan berupa labanan sa'igan lisyaribin, yaitu susu yang segar yang menyehatkan apabila diminum oleh manusia. Wa hadza yatanafa ma'a kaunihi najisan. Oleh karenanya tidak pantas kita mengatakan susu dari hewan yang halal dimakan itu haram. Ya, dalilnya adalah firman Allah surat An-Nahl ayat 66 ya. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah, kata Allah. Sesungguhnya di dalam hewan ternak itu ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butunih. Ya, kami berikan kalian minum dari apa yang ada di dalam perutnya. Tentunya yang ada dalam perut hewan itu adalah labanan ya. Labanan khalisun sa'igan lisyaribin. Susu yang murni ya, yang apa namanya, yang segar, yang sehat ketika diminum oleh manusia. Baik, sa'igan diartikan sahlul murur fil halaq la yughas bihi. Yaitu yang dimaksud dengan labanan khalisun sa'igan, sa'igan artinya ketika lewat di tenggorokan itu mudah, enggak nyangkut kan. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Adapun kenapa susu yang berasal dari manusia itu suci dan halal, dalil-dalilnya sudah banyak kita sebutkan. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa sya'rul mayyitah. Apa itu sya'r? Sya'r itu rambut. Kalau hewan biasa kita sebut bulu. Ya, bulu. Kalau manusia kita sebut rambut. Ya, sya'rul mayyitah, rambut dari bangkai. Ya, rambut dari bangkai, baik itu berbentuk bulu atau berbentuk katun, apa sof ya, apa namanya, suf atau yang lain, atau rishah atau istilah-istilah yang lain, yang pasti sya'rul mayyitah, yaitu rambut yang ada di bangkai. Wa sya'ru ghairu ma'kul, begitu pun rambut dari hewan yang haram dimakan, idzan fasala fi hayatihi, apabila apa namanya rambut itu dipotong atau lepas ya, sedangkan hewannya masih hidup ya, itu pun najis ya. Jadi kalau ada keledai misalnya, di mazhab Imam Syafi'i tentunya terjadi perdebatan dalam permasalahan ini, tapi karena yang kita bahas adalah pendapat di mazhab Imam Syafi'i, di mazhab Imam Syafi'i sya'rul mayitah, rambut bangkai, tentunya najis. Karena bangkainya najis, maka rambutnya pun najis. Ya, karena Allah tidak memberikan pengecualian. Allah katakan apa? Illa antakuna maitatan au damam masfuhan au lahma khinzir. Ya, jadi rambut yang menempel di bangkai itu najis. Atau rambut ya yang dipotong atau yang dipisahkan dari hewan yang haram dimakan. Dia tidak bangkai, hewan ini bukan bangkai, tetapi dia haram. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i kan rambut anjing itu dihukumi najis. Begitupun babi. Kalau seandainya copot misalnya kita sentuh, itu dianggap sebagai sesuatu yang najis ya. Dikatakan di sini dalilnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annal munfasila minal hayy hukmuhu hukmu mayitah. Karena sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang hidup, sesuatu yang terpisah. Jadi hewan tentunya memiliki banyak bagian. Ada kaki, ada tanduk, macam-macam di bagian tubuh hewan itu. Al-munfasil, bagian hewan yang terpisah sedangkan hewan itu masih hidup, hukmuhu hukmu mayitah, dihukumi oleh Nabi sebagai bangkai. Ini argumentasinya. Nanti dalilnya akan kita baca. Dalilnya akan kita baca. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Wasya'ru, dan rambut, la yutohar bidibag, tidak suci dengan apa namanya didibag, dikuliti. Ya, jadi sesuatu yang yanfasil anil hay au munfasil anil hay, yang lepas atau terpisah dari hewan yang masih hidup sedangkan dia haram untuk dimakan, maka itu dihukumi najis. Berarti kalau hewannya hewan yang boleh dimakan, berarti tidak najis ya. Artinya misalnya di negara seperti Australia atau di Selandia Baru, mereka memelihara kambing apa yang besar-besar itu, biri-biri. Kemudian persekian bulan mereka cukur hewan tersebut. Tidak disembelih, tapi hanya diambil bulunya. Suci atau tidak? Suci. Karena dia berasal dari sesuatu yang terpisah dari apa namanya? Bulu yang berasal dari hewan yang boleh dimakan. Ya, sebagaimana nanti akan kita baca dalilnya insyaallah. Illal adami, kecuali adami. Adami tentunya ya manusia, ya. Rambut kita ini kalau dipotong apakah najis? Tidak ya. Illal adami. Dalilnya sudah kita sebutkan banyak. Wa maniyul kalbi wal khinzir, ya. Dan maninya anjing dan babi. Dikatakan di sini, li'anna kullan minhuma aslun hayawan najis. Karena keduanya adalah asal dari hewan yang najis. Jadi maninya anjing, maninya saja, air maninya anjing dan khinzir itu najis. Ya, sesuatu yang najis. Ya, dia munfasil, dia keluar dari apa namanya, terpisah dari inangnya, dari induknya. Ya, berupa air mani, misalnya air mani anjing. Walaupun kita sulit membayangkan bagaimana, ya, apakah mungkin bisa terlihat, ya. Yang pasti najis, karena dia memang asal dari sesuatu yang najis, maka dia pun najis. Lalu dikatakan di sini, wal infihatu tahiratun. Wal infihatu tahiratun. Dan infihah itu suci. Apa itu infihah? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al infihah atau al infahah. Infahah ya, bukan infihah. Wal infahah hiyal labanul ladhi yakunu fi kursil hamil. Infahah atau infahah adalah laban, susu yang ada di dalam kursh. Itu apa namanya, ada yang mengartikan usus, ada juga yang mengartikan perut. Jadi hewan kalau dia hamil, ya, kambing misalnya, kan perutnya membesar. Nah, di sana di dalam perut itu ada bagian yang dia menyimpan susu. Ya, hiyal labanul ladhi yakunu fi kursil hamli, yaitu yang dimaksud dengan infahah adalah susu yang ada di dalam usus dari hewan yang hamil. Awil judi, atau yang ada di dalam kambing yang muda. Qabla an yakulul ushb, sebelum dia memakan apa namanya rumput dan yang sejenisnya. Wal infihah tahiratun. Apa tadi infihah? Adalah susu yang ada di dalam perut hewan yang sedang hamil. Ya, sedang besar perutnya. Infihah adalah suci. Wa in ukhidat min sakhlatin, walaupun diambil dari sakhlah. Sakhlah di sini diartikan oleh beliau adalah untha al-ma'iz as-saghirah. Betina kambing yang masih kecil. Betina kambing yang masih kecil. Ini mungkin di thaqafah kita tidak dikenal hal ini. Di dalam kebudayaan kita, kebiasaan kita di Indonesia jarang kita dengar. Ya, istilah apa namanya, susu yang ada di dalam perut hewan atau yang ada di dalam apa, hewan yang masih kecil, yang belum makan rumput, ya. Barangkali ini diartikan oleh sebagian ulama adalah ketika hewan betina, kambing, disembelih ternyata sedang hamil, ada bayinya di dalam. Tentunya dalam Islam, disebutkan bahwa zakatul zakatul janin, sembelihan ibunya adalah sembelihan untuk anaknya. Mungkin barangkali itu yang dimaksud. Karena dikatakan ya, dan dia belum makan rumput. Berarti kalau belum makan rumput, dia hanya mengkonsumsi susu yang berasal dari ibunya. Ya, masih kecil. Kalau masih ada susunya kita temukan ketika disembelih misalnya, itu tidak dianggap apa najis. Ini agak saya lihat beberapa penjelasan ulama berbeda-beda dalam menjelaskan hal ini. Lalu dikatakan, kita coba pindah ke poin setelahnya. Wama yasilu min fammin na'im. Wama yasilu min fammi an na'im. Dan apa-apa yang mengalir ya, dari mulut orang yang tidur. Masya Allah, bisa ya, bisa. Silahkan saja dilihat. Sebagian orang kalau dia tidur, lelah, lelap, lelah dan lelap, itu terkadang menjadikan Masya Allah mengalir dari apa namanya, mengalir dari mulutnya ketika dia tidur sesuatu, cairan. Orang Jakarta bilang apa? Ngecas atau jadi keluar air liur ya. Wa ma yasilu min fammin na'im, dan apa yang mengalir dari mulut orang yang tidur, in kana minal mi'dah, apabila yang keluar itu berasal dari lambung, yang keluar berasal dari lambung, bi an kana la yanqati idza tala naumuhu, dan tandanya itu dari lambung, dia terus keluar. Walaupun intensitasnya tidak banyak, tapi dia terus-menerus keluar. Maka itu najis. Ya. Maka itu najis. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, lakinnahu yu'fa anhu fi haqqi man ibtala bihi. Ya, walaupun dia najis, dimaafkan ketika tertelan, dimaafkan, ya. Lalu dikatakan di sini, wa syartu najasatihi, adapun syarat air liur yang keluar dari lambung itu dianggap najis, an yakhruja muntinan bisofrotin, keluarnya, mohon maaf, mengeluarkan bau dan warnanya cenderung kuning. Itu berarti bukan dari mulut, bukan air liur yang keluar, tetapi yang keluar dari lambung. Masya Allah. Jadi dahulu ulama-ulama zaman dulu, mereka bukan hanya ahli dalam masalah fikih, tapi mereka pun ahli dalam masalah kesehatan. Ya, jadi kata mereka kalau yang keluar dari lambung, tandanya dia terus menerus keluar dan baunya tidak sedap dan juga warnanya terkadang cenderung apa, berwarna kuning. Maka itu keluar dari lambung dan itu adalah apa namanya, najis. Wa in kana, ya, wa in kana, tetapi jika seandainya keluarnya bukan dari lambung tetapi keluarnya dari apa ini dibacanya ini, lahwat atau lahaf, lahawut. Ya, lahawut itu dikatakan di sini adalah jamak dari lahah. Ya, adapun yang dimaksud dengan lahah adalah al-lahma al-musyrifah alal halaq fi aqsal fam. Yaitu daging yang ada di ujung-ujung mulut. Kalau kita biasa disebut katup napas atau kadang disebut anak tekak, atau dalam ilmu kesehatan disebut ufula, ufula. Jadi dia seperti apa, lonceng ya, yang ada di ujung mulut. Nah, kalau keluarnya dari situ, kata beliau, wa in kana minal lahawat bi an kana yanqati, dan dia tidak menerus terus menerus mengalir, itu suci. Itu tidak dihukumi najis. Lalu kenapa kok kalau dari lambung dihukumi najis? Iya, karena itu sama dengan yang keluar dari dubur. Sama-sama dari lambung, hanya beda jalannya. Maka dikiaskan yang keluar dari pam, dari fam, dari mulut, dengan yang keluar dari dubur. Disamakan hukumnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Apabila dia sama-sama berasal dari mana? Dari lambung. Kemudian, wal-udwu, dan anggota tubuh. Al-udwu, anggota tubuh. Al-munfasilu, yang lepas, yang putus, minal hay. Misalnya ada sapi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keselamatan. Ada sapi, dibawa ke RPH, rumah pemotongan hewan, lalu qadarullah masya'a fa'al terjadi kecelakaan. Ya, misalnya apanya, kakinya lepas, salah satu kakinya lepas atau patah lalu lepas ya kakinya. Kecelakaan di jalan. Ya, apakah boleh misalnya, wah alhamdulillah ini kita sop sop kaki sapi. Sapinya masih hidup, tapi kakinya misalnya di bagian lutut ke bawah itu putus misalnya. Anak sapi putus. Apakah kita boleh mengambil kaki tersebut lalu memasaknya? Dikatakan di sini, wal udwul munfasilu minal hayy hukmuha hukmu maitah dzalikal hayawan. Bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup hukumnya adalah hukum bangkai. In kanat tahirah, tetapi kalau bangkainya bangkai yang halal maka enggak ada masalah. Apa bangkai yang halal? Semua bangkai najis kecuali jarad wassamak. Jarad wassamak yaitu belalang dan apa namanya ikan, ya. Kalau itu enggak ada masalah. Tetapi selebihnya dihukumi bangkai. Kal himar, ya. Tapi kalau najis contohnya himar fa najisun, maka dia najis. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata di sini dan masuk ke dalam definisi ini adalah qaran tanduk, azam tulang, kuku, gigi, gigi hewan seperti aj, aj itu giginya gigi gajah, ya aj. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, ma quti'a minal bahimah. Apa-apa yang terputus, putus dari hewan ternak, wahiyah hayatun, sedangkan hewannya masih hidup, ada organnya yang putus, fahiyah maithah, maka organ yang putus itu adalah bangkai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wal alaqah. Apa alaqah? Alaqatan, segumpal darah, ya. Alaqah itu segumpal darah. Wal mudghah, segumpal daging. Itu dalam proses pembentukan manusia dalam janin, ya. Dari mulai apa namanya alaqah, lah dari alaqah berubah menjadi mudghah, ya. Itu ada tahapannya yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Segumpal darah, darah di sini bukan darah yang biasa, tetapi gumpalan yang ada dalam rahim. Begitupun mudghah, segumpal daging. Warutubatu farjil mar'ah. Begitupun sesuatu yang basah, mohon maaf, yang ada di kemaluan perempuan, sesuatu yang basah biasanya ketika syahwat. Ya, rutubatu farjil mar'ah istilahnya. Rutubah farjil mar'ah. Dan rutubah ini kata para ulama antara dia adalah mazi, mazi perempuan, atau terkadang dia adalah irq, apa namanya, keringat, atau yang lain sebagainya. Yang pasti kelembaban, kelembaban atau basah yang ada di apa namanya kubul perempuan. Ya, rutubatu farjil mar'ah. Ini belum ada kesimpulan hukum. Segumpal darah, daging, segumpal daging yang ada di janin, begitupun bagian basah yang ada di kemaluan wanita. Wabidul ma'kul, bagian putih telur yang dimakan atau yang tidak dimakan. Begitupun susu dari hewan yang boleh dimakan, rambut dari hewan yang boleh dimakan, katun dari hewan yang boleh dimakan. Ya, idzan fasala fi hayatihi, apabila terpisah, ya, terpisah ketika hewannya masih hidup, au ba'da zakaihi, atau setelah disembelih, ya, tahirun, itu suci. Saya ulangi, segumpal darah dan segumpal daging yang ada di janin, kalau dia keluar misalnya, ya, dalam kondisi masih hidup itu suci. Kenapa suci, kata beliau? Karena dia aslul insan. Dia adalah asal-asal muasal manusia. asal muasal manusia dari sesuatu yang suci. Begitupun bagian yang basah, sekali lagi di kemaluan perempuan itu pun suci. Begitupun bagian putih dari telur, telur apa namanya, telur telur ayam atau telur apalah namanya, itu suci. Begitupun susunya, yaitu hewan-hewan yang halal dimakan, susunya, rambutnya, katunnya, ya bulunya, idzan fasala fi hayatihi, apabila dia dipisahkan dari hewan itu saat hewannya masih hidup atau setelah disembelih, wa irkul hayawan, dan keringat hewan itu suci, dan yang sebelumnya pun suci. Hattal fa'rah, bahkan tikus misalnya, ya seandainya ada keringatnya misalnya, itu suci, kata beliau. Al fa'rah, fa'rah ya tikus ya. Ya. Baik, dan ada istilah fa'rul misk, fa'ratul misk, fa'ratu ghazal misk. Kita pernah cari apa itu ghazal misk. Ghazal itu kan rusa ya bahasa kitanya. Kecuali ghazalul misk. Apa itu ghazalul misk? Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin menceritakan kisah dari gurunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya yang dimaksud dengan ghazal, rusa misk, misk, pernah dengar misk? Minyak wangi kan ada misk. Jadi ada jenis rusa tertentu yang dia itu di bagian bawah perutnya, bagian bawah perutnya itu ada sesuatu yang bergelantungan di bagian pusarnya. Ya, tentunya dia ada darahnya di dalam. Tapi orang zaman dulu ketika mendapatkan jenis rusa seperti ini, mereka ikat. Bagian yang menggantung itu diikat sehingga lambat laun dia akan jatuh. Nah, ketika bagian itu jatuh, itu kalau orang-orang yang ahli minyak wangi itu di Arab, di Timur Tengah itu menjadikan itu sebagai misk. Ya, misk itu apa namanya? Minyak wangi. Nanti dicampur dengan apa? Minyak mawar, dicampur dengan minyak dari kayu gaharu, maka itu menjadi apa yang kita sebut sekarang dengan misk. Nah, itu dikecualikan hal yang seperti itu, kata beliau, itu diperbolehkan. Ya, dia masih hidup tapi ada bagian dari tubuhnya yang lepas, dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak rinciannya. Banyak sekali rincian yang disampaikan oleh beliau. Wariquhu, begitupun ludah dari hewan yang halal dimakan, misalnya unta. Wadam'uhu, air mata dari hewan yang halal dimakan. Walabanul adami, ini pengulangan ya, dan susu dari anak Adam. Dan maninya tidak najis. Ya, walaupun nanti para ulama beda pendapat, mani itu najis atau tidak, beda pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat, air mani tidak najis. Ya, berdasarkan hadis siapa itu? Hadis Aisyah. Hadisnya sahih bahwa Nabi kalau menempel di bajunya air mani dan sudah kering itu dikerik. Kalau basah hanya dipercik saja, dan Nabi pernah keluar ke masjid sedangkan bekas basahnya masih ada. Wa kadza maniyu ghairihi. Begitupun air mani selain mani manusia. Kecuali lagi-lagi anjing dan babi itu najis. Ya, itu najis. Ghairul kalbi wal khinzir, kecuali babi dan anjing. Dikatakan di sini sudah kita bacakan ini ya. Adapun mani manusia, dalilnya hadis Aisyah. Menunjukkan air mani yang keluar dari manusia itu suci. Kalau kita najis, kita katakan air mani yang keluar dari manusia najis, konsekuensinya kita ini diciptakan dari yang najis. Dan sebagian ulama berpendapat begitu. Imam Malik kalau saya tidak salah berpendapat bahwa air mani adalah najis. Dalilnya ya karena dia keluar dari yang najis. Karena dia keluar dari jalur kencing, madzi, wadi, dan tiga-tiganya najis, maka mani pun najis menurut Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i berpendapat tidak najis, dan pendapat Imam Syafi'i lebih kuat berdasarkan hadis tadi ya, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitupun air mani selain milik manusia, air mani hewan, apa sapi namanya, kan sekarang ada ya istilahnya mengawinkan sapi atau mengambil sel telur yang bagus dipindahkan ke hewan yang lain, teknologi zaman sekarang, itu air maninya suci. karena dia adalah aslul hayawan. Dikatakan di sini wa amma mani ghairil adami, adapun air mani selain milik anak Adam, fali annahu aslu hayawanin tahir, dia adalah asal daripada hewan dan dia suci. Ya fa asbaha maniul adami, maka dia mirip dengan maninya manusia. Ammal kalbu wal khinzir, adapun anjing dan babi, fali najasati ainiha, karena secara ain, secara zatnya pun dia sudah najis, ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada perkataan terakhir waqila najisun, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa air mani selain manusia apapun itu najis, ya, tetapi pendapat yang lebih kuat menurut beliau tidak najis. Allah alam bisawab, ma'asyiral muslimin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih menyelesaikan bab taharah, ya. Setelah nanti bab taharah selesai, kita mudah-mudahan Allah berikan kemudahan memasuki kitabus shalah, ya, pembahasan terkait dengan salat, ya, panjang nanti pembahasan tentang masalah salat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.